janji padamu semua bahwa satu saat kita jumpa pula. Insyaallah aku datang lagi. Insyaallah kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati asal saja ada izin Tuhan nanti. Insyaallah aku datang lagi. Insyaallah kita jumpa lagi. Sebagai manusia tiada daya dan upaya, manusia cuma berencana, Tuhanlah yang menentukannya. Satu saat kita jumpa pula. Insyaallah aku datang lagi. Insyaallah kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati asal saja ada izin Tuhan nanti. Insyaallah aku datang lagi. Insyaallah kita jumpa lagi.